Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira amma ba'du. Kita masih membaca nasihat yang disampaikan oleh Sufyan Ats-Tsauri di tiga paragraf yang terakhir ya. Coba kita baca mulai halaman 262 paragraf yang kedua. Wa iyyaka ayyufariqad dirhama fa innahu atammu li aqlika. Fa innahu atamma li aqlika. ولا تمنعن نفسك من الحوالة فإنه يزيد في الحلم. Jangan sampai kamu berpisah dengan dirham karena ini memberikan kesempurnaan bagi akalmu. Wallahu alam, mungkin maksud beliau agar kita selalu punya uang saku ketika kemana-mana, dan itu bagian dari kebiasaan orang soleh di masa silam. Karena kita butuh harta untuk mencukupi kebutuhan pribadi, sehingga kita lebih bisa menjaga iffah, menjaga kehormatan, agar tidak meminta-minta kepada orang lain. Sebagaimana kisah Ashabul Kahfi, mereka meskipun diusir oleh kaumnya, kemudian istirahat di dalam gua, mereka membawa apa? Al-warik. Mereka membawa warik. Warik adalah uang dirham, uang yang terbuat dari perak. Dan jangan halangi dirimu untuk menikmati manisan, makanan yang manis, karena makanan yang manis yazidu fil hilmi, bisa menambah kelembutan. Wa alayka bil lahmi wala nadmin alayhi wala tada'hu 40 yawman fa innahu yusi'u khalqaka. Dan berusahalah untuk makan daging. Nah, kalimat ini yang saya enggak tahu maknanya. Dan jangan sampai tinggalkan daging selama 40 hari. Karena ini bisa memperburuk fisikmu. Wala taruddu tibah fa innahu yazidu fid dimag. Jangan menolak wewangian karena wewangian itu menambah sel otak. Wa alayka bil adas fa innahu yufarrizu dumu'. Dan makanlah kacang adas karena ini bisa memperencer otak. Wa yurqil qalba, dan bisa melembutkan hati. Wa alayka bil libasil khashan tajid halawatal iman. Gunakanlah pakaian yang sederhana, maka engkau akan jumpai nikmatnya iman. Wa alayka bi qillatil akli tamliku sahral lail. Berusahalah untuk makan sedikit, maka kamu akan bisa bergadang di waktu malam. Bergadang untuk ibadah ya, bukan bergadang untuk main PS. Wa alayka bisawmi fa innahu yasuddu anka babal fujuri wa yaftahu alayka babal ibadati. Lakukanlah puasa karena ini menghalangimu untuk bertindak maksiat, babul fujur, sehingga ketika dia mau maksiat dia ingat sedang puasa, dan membuka dirimu untuk melakukan ibadah. Wa alayka biqillatil kalami yulinu qalbaka. Berusahalah untuk lebih sedikit bicara, maka itu akan melembutkan hatimu. Wa alayka bitulis sumti tamlikul wara'a. Dan berusahalah untuk sering diam, maka kamu akan bisa memiliki sifat wara'. Wala takunanna harisan 'ala dunya wala takun hasidan takun sari'al fahmi. Janganlah terlalu bernafsu terhadap dunia, dan jangan menjadi orang yang hasad. Takun sari al-fahmi, maka kamu akan menjadi orang yang gampang memahami. Wala takun ta'anan tanju min al-sunin nas. Jangan menjadi orang yang suka ta'an, suka mencela. Ta'nu berarti menyerang orang lain dengan ucapan atau apapun bentuknya yang menyakiti hati orang lain. Tanju min al-sunin nas, maka kamu akan selamat dari lisan manusia. Wa kun rahiman takun muhabbaban ilan nas. Jadilah orang yang pengasih, maka kamu akan dicintai banyak orang. Warda bima qassamallahu laka minar rizqi takun ghaniyan. Merasalah ridha dengan rizki yang telah Allah bagikan untukmu, maka kamu akan menjadi orang yang kaya. Wa tawakkal 'ala Allahi takun qawiyya. Bertawakallah kepada Allah, kamu akan jadi orang yang kuat. Karena dia bersandar kepada Zat yang Maha Kuat. Wa la tunazi ahli dunya fi dunyahum yuhibbuka Allah wa yuhibbuka ahlul ardi. Dan jangan berdebat dengan ahlu dunia, orang yang terlalu cinta kepada dunia dan memiliki kekayaan dunia, terkait dunia mereka, maka Allah akan mencintaimu dan penduduk bumi akan mencintaimu. Wa kun mustawadhi'an tastaqmil a'mal al-birri. Jadilah orang yang tawadhu, maka akan menyempurnakan amal perbuatan, amal baikmu. I'mal bil afiyati ta'tikal afiyatu min fawqika. Kerjakan sesuatu dengan al-afiyah. Afiyah artinya tanpa masalah. Kerjakan sesuatu dengan prinsip menghindar dari masalah, maka al-afiyah akan mendatangimu dari atasmu. Kun afuwan tazfar bihajatika. Jadilah pemaaf, maka engkau akan menang dengan kebutuhanmu. Kamu akan bisa mendapatkan kebutuhanmu tanpa harus menghinakan orang lain. Kun rahiman yataraham alaika kullu syai'in. Jadilah orang yang pengasih, maka segala sesuatu akan mengasihimu. Ya akhi ya la tada' ayyamaka walayaliyaka wasa'atika tamurru alaika batila. Wahai saudaraku, jangan kau tinggalkan, jangan kau biarkan hari-harimu, malammu, waktumu berjalan begitu saja batila, sia-sia, tanpa makna. Rabbana ma khalaqta hadha batila. Ya Allah, engkau tidak menciptakan ini semuanya sia-sia. Wa qaddim min nafsika li yaumil 'atsyi. Lakukanlah amal dari dirimu untuk kepentingan dirimu li yaumil 'atsyi, pada hari semua orang pada kehausan, yaitu di hari mahsyar. Ya akhi fa innaka la tura yaumal qiyamati illa birridha minar rahmani. Wala tudrik ridwanahu illa bita'atika. Wahai saudaraku, la tura yawmal kiamati. La tazun, tura bimakna yura bimakna yang zunnu. Janganlah kamu menyangka pada hari kiamat kecuali kamu mendapatkan keridhaan dari Rahman, dan kamu tidak akan bisa mendapatkan keridhaan darinya kecuali dengan mentaatinya. Wa aksir minan nawafili tuqarribuka ilallah. Perbanyaklah amal sunnah, akan mendekatkanmu kepada Allah. Wa alaika bis-sakha'i tasturul awrati wa yukhaffifullahu alaika al-hisaba wal ahwala. Berusahalah untuk jadi orang yang dermawan, maka akan menutupi auratmu dan Allah akan meringankan hisab bagimu dan kengerian di hari kiamat. Wa 'alaika bi kasratil ma'rufi yu'nisuka Allahu fi qabrika. Dan perbanyaklah untuk beramal ma'ruf, melakukan perbuatan yang baik, maka Allah Subhanahu wa taala akan membuat kamu tenang di kuburmu. Istiqnas ana sayu'ani, soalnya kerasan. Wajtani bil maharima kullaha tajid halawatal iman. Jauhi semua yang haram, maka engkau akan jumpai kenikmatan iman. Jalis ahlal wara'i wa ahlat tuqa yuslihullahu amra dini. Duduklah bersama orang yang wara' dan orang yang bertakwa, maka Allah akan memperbaiki urusan agamamu. Wasyawir fi amri dinika alladhi yakhshawnallaha. Dan ajaklah orang yang takut kepada Allah, alladhina yakhshawnallaha, untuk bermusyawarah terkait agamamu. Wasari' fil khairati yuhawwilullahu bainaka wa baina ma'siyatik. Bersegeralah untuk melakukan kebaikan, maka Allah akan menghalangimu untuk berbuat maksiat. Wa 'alaika bi kathrati dzikrillah, yuzahidukallahu fid dunya. Perbanyaklah zikrullah, maka Allah akan menjadikanmu zuhud terhadap dunia. Wa 'alaika bidzikril mauti yuhawwinullahu 'alaika amrad dunya. Perbanyaklah zikir, perbanyaklah mengingat kematian, maka Allah akan meringankan urusan. Maka Allah Subhanahu wa taala akan meringankan urusan duniamu. Washtaki ilal jannah yuwaffiqillahu lakal ta'ah. Jadilah orang yang selalu rindu kepada surga, maka Allah akan berikan taufik bagimu untuk mentaatinya. Wa ashfiq minan nar yuhawwinullahu 'alaikal masa'ib. Jadilah orang yang selalu takut dengan neraka, maka Allah akan meringankan bagimu musibah. Ahib ahlal jannah. Cintailah para penduduk surga, orang-orang saleh. Takun ma'ahum yaumal qiyamah. Maka kamu akan bersama mereka kelak di hari kiamat. Wa baghid ahlal ma'asi yuhibbukallah. Bencilah orang-orang ahli maksiat, maka Allah akan mencintaimu. Wal mu'minuna syuhudullahi fil ardi. Kaum mukminin adalah saksi Allah di muka bumi. Wala tasubbanna ahadan minal mu'minin. Dan jangan sampai kau mencela siapapun, jangan menghina siapapun di kalangan kaum mukminin. Wala tahqiranna syai'an minal ma'ruf. Dan jangan kamu menghina kebaikan meskipun hanya sedikit. Wala tunazi ahlad dunya fi dunyahum. Jangan berdebat dengan penduduk dunia. Ya, ahlu dunia, jangan berdebat dengan ahlu dunia, orang yang memiliki kekayaan dunia terkait dunia mereka. Wandur ya akhi ayyakuna awwala amrika taqwallahu taqwallahi fi sirri wal alaniya. Perhatikanlah wahai saudaraku, hendaknya kau jadikan urusan pertamamu, cita-citamu adalah takwa Allah, bertakwa kepada Allah ketika rahasia, ketika dalam kondisi rahasia meskipun, atau dalam kondisi terang-terangan. Wakhshallaha khasyyata man qad 'alima annahu mayyitun wa mab'us. Takutlah kepada Allah sebagaimana takutnya orang yang telah meyakini kalau dia sudah mati dan dia dibangkitkan. Summal hasyaru summal wuqufu baina yadayil jabbar azza wa jalla. Kemudian dia melihat mahsyar, lalu dia melihat tempat al-wukuf, berada di padang mahsyar. Baina yadayi jabbar, dan dia berdiri di depan Allah Subhanahu wa taala. Wa tuhasib bi'amalika wa tuhasabu bi'amalika, kemudian amalmu dihisab. Tsummal masiru ila ihdan darain. Kemudian hasil akhirnya adalah ke salah satu dari dua tempat, imma jannatun na'imatun khalidah. Kemungkinan yang pertama adalah surga yang penuh dengan kenikmatan yang abadi. Wa imma narun fiha alwanul adzabi ma'a khuludin la mauta fihi. Atau yang kedua, neraka dengan aneka azab dan siksa yang ada di dalamnya, ma'a khuludin, kekal di dalamnya. La mauta fihi, dan tidak ada kematian di sana. Warju raja'a man 'alima annahu ya'fu au yu'aqabu. Berharaplah kepada Allah sebagaimana harapan orang yang yakin kalau dia akan diampuni oleh Allah ataukah diazab oleh Allah. Wabillahi taufiq la rabba ghairuhu. Dan hanya kepada Allah, hanya milik Allah segala bentuk taufik. La rabba ghairuhu, tidak ada rab yang berhak disembah selainnya. Nah, nasihat yang sangat panjang yang disampaikan oleh Sufyan Ats-Tsauri sebagaimana dikutip dalam kitab Hilyatul Auliya. Kemudian kita akan membaca tentang pentingnya mencatat dengan catatan yang baik, rapi, dan bisa dibaca sampai usia senja. Bab tabyinul khatti wa tahsinuhu wa khairu alwanihi sawadu. Bab tentang Kalau nulis itu yang jelas dan nulis itu yang bagus, dan warna yang terbaik adalah hitam ketika dipakai untuk nulis. Tinta di masa silam barang mahal. Tinta di masa silam barang mahal. Dan menulis juga kegiatan yang lebih repot dibandingkan kita. Kita alhamdulillah pulpen satu bisa setahun. Karena nggak pernah dipakai. Kita tidak menghabiskan pulpen tapi menghilangkan pulpen ya. Qala Asy-Sya'bi rahimahullah. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma fi qawlihi ta'ala. Asy-Sya'bi meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ketika Ibnu Abbas menafsirkan firman Allah, "Aw atharatin min ilmin," atau bekas-bekas ilmu. Qala, kata Ibnu Abbas, judatul khatti, tulisan yang bagus. Tulisan yang bagus ketika menyalin ilmu. Qala Umar ibn al-Khattabi radhiyallahu anhu. Umar mengatakan, syarrul kitabati al-mashaqa wa syarrul qira'ati al-hadrama wa ajwadul khatti abyanuhu. Sejelek-jelek tulisan adalah masyak. Apa itu masyak? Maddul hurufi fil kitabati au suratul kitabah. Tulisan yang terlalu panjang-panjang atau tulisan yang terlalu cepat sehingga susah untuk dibaca. Tulisan yang paling jelek adalah tulisan yang paling susah dibaca. Wasyarul kiraati, dan cara membaca yang paling jelek adalah al-hadramah. Apa itu hadramah? Suratul kalam. Kalau ngomong kecepatan, suratul kalam. Dan bicara jelas itu keindahan. Zinatul rajul fasahatuhu. Cakepnya mahasiswa, bukan mahasiswa ya, cakepnya lelaki itu kalau ngomongnya fasih. Zinatul rajul fasahatuhu. Nanti ilatiti kerok ya, biar fasih ya kalau ngomong. Qala Hanbal bin Ishaq rahimahullah, ra'ani Ahmad bin Hanbal. Ahmad bin Hanbal pernah melihatku, wa ana aktubu khattan daqiqan, dan ketika itu saya nulis tulisannya kecil-kecil. Faqala, lalu beliau menasihatkan, la taf'al, jangan kamu lakukan seperti ini. Ahwaju ma takunu ilaihi yakhunuka. Perkara yang paling kamu butuhkan, yahunuka, nanti mengkhianatimu. Yang dimaksud beliau adalah, kita sangat butuh catatan ini sewaktu usia tua. Idza taqaddamta sinna wa da'afal basar. Ketika kamu sudah tua dan penglihatan sudah mulai lemah, kamu butuh catatanmu, sementara tulisannya kecil-kecil, akhirnya menyesal. Kenapa dulu saya kok nulisnya kok hemat sekali kayak gini ya? Kecil-kecil. Sehingga percuma dicatat dulu waktu muda, dibaca ketika tua enggak kelihatan. Ya. Dulu enggak ada kacamata, sehingga alat bantu untuk melihat yang kecil enggak ada. Qala Abu Ishaq Ibrahim bin Jama'ah Al-Kitani rahimahullah, yang bagi ayyajtani bal kitabata ad-daqiqata fin nasakh. Hendaknya dihindari menulis yang kecil-kecil ketika menyalin buku atau menyalin tulisan. Fa innal khatta alamatun wa abyanuhu ahsanuhu. Karena tulisan itu alamat, tanda. Dan tanda yang paling jelas adalah tanda yang paling bagus. Tayyib. Dan sebagian ulama menilai terlalu hemat kayak gini berarti enggak yakin akan diganti Allah. Qala Yahya bin Aksam rahimahullah. Tadakaru al-alwana indar rasyid. Ada banyak orang yang dialog tentang masalah warna. Mana warna yang paling mulia, yang paling bagus di dekat Harun ar-Rasyid. Ada yang mengatakan putih, karena ini adalah warna siang. Ada yang mengatakan khadra, hijau, karena ini warna surga. Ada yang mengatakan launuz zahab, warna yang paling bagus adalah emas. Namun ketika itu Muhammad bin Hasan diam saja. Man Muhammad bin Hasan? Muridnya Abu Hanifah. Waqala lahu ar-Rasyid, lima la tatakallam? Kenapa Anda tidak ikut bicara? Fa'arada raf'as sawadi. Dan Imam Muhammad bin Hasan hendak memuliakan warna hitam. Lalu beliau mengatakan, lau kana sabghun ahsanu min as-sawad lakutibat bihi kutubullahil munazzalah. Andaikan ada tinta yang lebih bagus dibandingkan warna hitam, tentu tinta itu akan dipakai untuk menuliskan kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada para nabinya. Artinya, tulisan sejak masa silam itu hitam. Sejak masa silam, tinta yang dipakai nulis itu hitam. Dan yang dipakai nulis Al-Quran, Kutubullah. Kalau ada warna yang lebih bagus, tentu akan dipakai warna itu. Fastahsan ar-Rasyidu qawlahu. Kemudian Harus ar-Rasyid menilai, wah bagus sekali ucapan ini. Wa wasalahu min bainihim. Nah, qala al-Khatibul Baghdadi rahimahullah, balagani 'an ba'di syuyukh, sebagian ulama mengatakan, annahu kana idza ra'a khattan daqiqan. Kalau beliau melihat ada orang yang tulisannya kecil sekali, qala, beliau mengatakan, hadza khattun man la yuqinul khulfa min Allah. Man la yuqinu bil khulfi min Allah. Ini tulisan yang enggak yakin akan diganti Allah. Hemat sekali. Kertasnya kecil-kecil ya. Qala Abu Ishaq Muhammad bin Ibrahim bin Jamaah Al-Kinani. Sama dengan atas ya. Al-Kitani atau Al-Kinani. Nah, ini salah satu contoh ketika kurang titik saja kita kesulitan ya. Qala ba'duhum ya'ni salaf, uktub ma yanfa'uka waqta hajatika ilaihi. Tulislah apa yang bermanfaat bagimu ketika kamu membutuhkannya, yaitu waktu tua. Wala taktub ma la tantafi'u bihi waqtal haja. Dan jangan kamu tulis sesuatu yang tidak bermanfaat ketika dibutuhkan. Qala wal murad waqtal kibari wa da'fi al basar. Maksudnya adalah waktu ketika sudah tua dan ketika pandangan sudah mulai melemah. Imam Ahmad mengatakan, ra'ani Syafi'i wa ana fi majlisihi wa alayya qamisi wa ala qamisi hibrun wa ala qamisi hibrun wa ana ukhfihi. Imam Syafi'i pernah melihatku ketika aku di majlis beliau dan di bajuku ada hibr, ada luriknya. Ada luriknya. Wa ana ukhfihi, dan saya sembunyikan. Di masa silam kain polos itu cuma dikasih garis, garis. Lurik ya ini, bukan batik. Kalau batik kan penuh, kalau lurik warna polos dikasih garis-garis. Kemudian saya sembunyikan. Faqala, lalu beliau mengatakan, ya fata, wahai pemuda, lima tukhfihi wa tasturuhu. Kenapa kamu menyembunyikannya? Innal hibra 'ala tsaubi minal muru'ah. Sesungguhnya lurik di baju itu bagian dari kewibawaan. Li'anna suratahu fil absari sawadu wa fil basairi bayadu. Karena bentuknya kalau dilihat hitam, tapi kalau dalam, kalau di batin jadi putih. Fil basairi bayadu, maksud beliau adalah kitabatuhu lil ilmi. Karena warna ini, hitam dan putih ini ditulis untuk mencatat ilmu hadis dengan hibr alladhi ittasakha bihi saubahu, dengan tinta yang dipakai untuk ngelurik kainnya. Huwa nurun wadhiya'un lil qalbi, yang itu merupakan cahaya bagi hati dan hidayah di dunia dan di akhirat. Hitam di atas putih itu sumber cahaya bagi hati. Qala Ali ibn Abi Talib radhiyallahu an, al-khattu 'alamatun fa kullama kana abyana kana ahsana. Tulisan itu alamat, maka semakin jelas makin bagus. Qala Abu Ishaq Ibrahim bin Abbas bin Muhammad, waznul khatti waznul qira'ati ajwadul qira'ati abyanuha wa ajwadul khatti abyanuhu. Tulisan itu sama sebagaimana bacaan. Bacaan yang paling bagus adalah ketika membaca fasih jelas. Dan tidak semua orang punya kemampuan seperti ini. Membaca cepat, jelas di depan banyak orang, ya. Nanti campur grogi, salah-salah, kesandung-kesandung. Wa ajwadul khatti abyanuhu, dan tulisan yang paling bagus adalah yang paling jelas. Qala Ahmad ibn Mahdi al-Asbahani, aradtu an aktuba kitab al-amwal li Abi Ubaid al-Qasim bin Salam. Saya pernah mau menulis, menyalin kitab al-amwal karya Abu Ubaid al-Qasim bin Salam, kitab yang sangat terkenal, ya. Fa kharajtu li ashtari ma adh-dhahab. Kemudian saya hendak membeli tinta emas. Falaqitu Abu Ubaid. Kemudian saya ketemu Abu Ubaid. Wa ya Abu Ubaid rahimakallah, uridu an aktuba kitab al-amwal bima adh-dhahab. Saya ingin menyalin kitab al-amwal dengan tinta emas. Ya, wallahu alam bahannya apa kita enggak tahu, ya. Jadi bukan bahannya emas, kalau bahannya emas enggak bisa. Ada bahan yang dulu bisa dipakai untuk menulis dengan warna emas. Qala kata Abu Ubaid, "Uktubhu bil hibri fa innahu abqa." Tulis saja pakai tinta hitam karena itu lebih awet daripada tinta emas. Ya, di masa silam ada orang yang tukang seperti ini, tukang nyalin. Para nusakh, tukang menyalin itu seperti mesin fotokopi. Jadi cepat sekali dia, ya. Satu halaman itu cepat. Dan tulisannya bagus. Dibayar nanti dia. Nah, mereka para talibul ilmi ketika enggak punya waktu untuk nyalin buku, mereka bayari orang kayak gini. Tapi dia bukan ulama. Ya, cuma nyalin saja. Tapi dia bukan ulama. Karena tidak semua penjaga toko buku dia ngerti isi buku. Penjaga toko buku kanan kirinya penuh dengan ilmu, tapi dia tidak mengambil speser pun dari faedah yang ada di buku yang dia jual. Segelan semua rasanya. Nah, kemudian beliau beralih ke pembahasan tentang dhamus sajak fid du'a wal khitabah, tentang celaan membuat sajak, secara sengaja dibuat sajak ketika berdoa dan ketika berkhutbah. Kata penulis Syekh Jamal bin Furaihan bahwa fasal ini, bab ini beliau ringkaskan dari risalah yang berjudul Al-Mulahadzatul Hisan ala Ba'di A'immati Masajid Hadha Zaman. Catatan terkait praktek dari para imam-imam masjid di zaman ini. Beliau mengatakan, Qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Iktatalat imra'atani min Hudzail. Ada dua wanita yang berantem. Iktatala itu artinya berantem, ya, bukan saling bunuh, maksudnya berantem. Iqtatalat imra'atani min Hudzail. Ada dua wanita dari suku Hudzail, dan suku Hudzail termasuk suku apa? Quraisy. Faramat ihdahuma al-ukhra bihajarin faqatalatha. Lalu salah satu wanita itu ada yang melempar lawannya dengan batu sampai terbunuh lawannya. Terbunuh di sini terbunuh janinnya. Karena yang satunya hamil nih. Fakhtasamu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka pun mengadukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam memutuskan diyatu janiniha abdun aw walida. Wa qada bi diyatil mar'ah ala akilatiha. Diyat untuk janin yang terbunuh adalah seorang budak laki atau wanita, dan beliau putuskan diyat ini dibayar oleh akilahnya. Akilatu ar-rajul atau akilatul mar'ah maknanya adalah sahibul asabah. Ada istilah akilah, akilah itu orang yang berhak mendapatkan asabah kalau orang ini meninggal. Akilah adalah orang yang berhak mendapatkan asabah kalau orang ini meninggal. Sehingga akilah A adalah orang-orang yang mendapatkan asobah di sekitar si A. Sebagaimana dia dapat asobah, maka dia juga harus menanggung resiko paling besar kalau si A ini melakukan kesalahan. Dia harus membayar diat, dan diat itu urunan satu keluarga. Bapaknya, anak laki-lakinya, kakeknya, pamannya, saudara laki-lakinya, pokoknya yang calon-calon dapat asobah itu, ngasih akilah. Atau mereka disebut akilah. Wa warasaha waladaha wa man ma'ahum, dan warasaha waladuha wa man ma'ahum, anaknya serta yang bersama mereka yang mendapatkan warisan. Faqala Hamal ibn an-Nabighah al-Huzali. Kemudian ada seorang yang bernama Hamal bin Nabighah al-Huzali. Ya Rasulullah, kaifa aghrama diyata man la yashrabu wa la yakul. Bagaimana kita harus menanggung kerugian diyat untuk bayi yang belum makan, belum minum, wala nataqa wala stahalla, belum pernah bicara, belum pernah teriak. Famithlu hadza lika yutal. Maka yang seperti ini apa? Yutal. Wallahu a'lam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang ini ngeyel ketika diputuskan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan innama hadza min ikhwanil kuhan. Si Hamal ini temannya dukun. Min ajalli saja'ihi alladhi saja'. Karena dia ketika ngeyel itu pakai sajak. Kalimatnya ditata sehingga kelihatan bagus. Man la yashrab wa la ya'kul wa la nataqa wa la stahal. Mata ini lam. Pemislu dzalika yutal. Mati lam juga. Lalu disebut Nabi sallallahu alaihi wasallam, wah ini temannya dukun. Karena kata Abu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, asaj'ul jahiliyati wa kuhanatiha. Apakah sajak jahiliyah ataukah dukunnya jahiliyah? Artinya di masa silam yang pintar bersajak itu para kuhan, para dukun. Kahinun itu orang yang pekerjaannya menebak masa yang akan datang, menebak masa depan. Nah, menebak masa depan itu pakai sajak. Biar makin di percaya dan susah dipahami. Itu maksudnya tadi bilang apa ya? Kok kayak gini itu maksudnya apa? Multi tafsir itu bermanfaat ya. Sehingga kalau benar dia dipuji, kalau salah enggak disalahkan. Karena multi tafsir. Ya. Maka jika kamu ditanya orang dan bingung, buat orang itu bingung. Nah, itu prinsip ya. sehingga dia akan menilai orang ini, wah pintar dia, kita saja nggak paham, padahal aslinya dia juga bingung. Saya mendapatkan keterangan seperti ini dari mereka yang kerja di migas ya, di Pertamina dan turunannya itu, sering bergaul dengan bule-bule ya, ekspatriat itu. Secara ilmu lulusan ITB, UGM dan kawan-kawannya tidak kalah dibandingkan mereka sebenarnya. Cuman mereka punya prinsip, kalau bingung bingungkan yang lain. Sehingga ketika dialog, ketika diskusi, bisa jadi yang lulusan Indonesia lebih pintar. Mereka bingung, akhirnya dibuat bingung sekalian. Jika kamu bingung, maka orang lain dibuat bingung. Kemudian juga dalam hadis Al-Mughirah radhiyallahu anhu, asaja'un kasaja'il a'rab. Apakah ini sajak seperti sajaknya orang Badui? Wallah alam. Ini kalimat-kalimat yang bingung ya. Karena potongan kecil tapi konteksnya kita enggak tahu. Kemudian dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan inna hadza la yaqulu biqauli sya'irin. Dia berbicara dengan pembicaraan si tukang sihir. Kata Ibn Abbas, fandur as-saja'a minad du'ai fajtanibhu. Perhatikan, sajak dalam berdoa hindari dia. Fa inni ahitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu la yaf'aluna illa dhalika. Karena saya memperhatikan Rasulullah SAW dan para sahabatnya, mereka tidaklah melakukan hal itu. Mereka perhatikan saja ditinggalkan, padahal mereka bisa membuat saja. Ya'ni la yaf'aluna illa dhalikal ijnab, maksudnya adalah mereka tidak melakukan selain menghindari saja-saja itu. Aisyah pernah mengatakan kepada Ibnu Abi Sa'ib, jauhilah saja ketika berdoa karena Rasulullah SAW dan para sahabatnya tidak pernah secara sengaja membuat saja dalam berdoa. Kemudian diriwayatkan dari Ibnu Wahab dari Urwah bin Zubair radhiyallahu anhu, annahu kana idza urida alaihi du'aun fihi saja'un anin nabi sallallahu alaihi wasallam wa an ashabi qala kadzabu lam yakun rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala ashabuhu sajja'in. Kalau Urwah bin Zubair ditunjukkan sebuah riwayat doa dari nabi sallallahu alaihi wasallam atau para sahabat yang bersajak, beliau langsung komentar, dusta ini pasti. Karena Nabi SAW dan para sahabat bukanlah ahli sajak, bukan orang yang tukang bersajak. Kata Abu Bakar Muhammad bin Walid At-Turtushi, dibenci bersajak ketika doa dan yang lainnya, walaysa min kalamil madin, dan ini bukan ucapan orang di masa silam. Al-Hafidz Ibnu Hajar juga mengatakan, ketika menjelaskan innama huwa min ikhwanil quhan, maksudnya adalah karena mirip dengan perkataan para dukun. Dan saja itu menyamakan akhir kalimat dengan satu lafad yang seragam. Lam semuanya nanti lam. Bersaja ada yang diperbolehkan, ada yang dilarang ya. Ada banyak ulama yang menggunakan saja dalam karya-karyanya. Dan itu menunjukkan kehebatan dia dalam berbahasa. Seperti Ibnu Qayyim yang beliau memiliki Qasidah An-Nuniyah. Ibnu Abi Dawud yang memiliki Qasidah Al-Ha'iyah. Ada juga ulama yang punya Qasidah Lamiyah. Dan itu mati nun, mati hak, mati lam. Milih kayak gitu gak gampang. Dan ini bagian dari kekayaan bahasa Arab. Karena bahasa Arab itu sinonimnya banyak. Gak bisa ini, menghindari ini, bisa cari kata yang lain. Ada tokoh yang pintar sekali dalam milih kata. Karena dia celat, akhirnya tidak pernah ngomong rok. Siapa itu? Siapa? Hah? Wasil bin Atha, tokoh Mu'tazilah. Wasil bin Atha itu kalau bicara, karena beliau celat, selalu menghindari rok. Ini kehebatan Wasil bin Atha. Wallahu alam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah satu pertemuan lagi habis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.